saling memberi wasiat satu dengan yang lainnya, sehingga mereka hidup dalam keadaan senantiasa berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang wajib bagi kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Dan itu merupakan pertanda kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi al-'asr, demi masa, sesungguhnya manusia hidup dalam kerugian. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia hidup dalam kerugian. Al-insan yang memberi faedah al-istighraq, menunjukkan keumuman manusia hidup dalam kerugian. Namun di antara mereka ada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali hamba-hamba Allah yang mukmin, yang senantiasa beramal saleh, yang mereka saling wasiat mewasiati dengan kebenaran dan wasiat mewasiati dengan kesabaran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dalam pengecualian yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, keberadaan kita di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tinggal di salah satu ma'ahad dari ma'ahid ahli sunnah, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, mengambil faedah sebanyak mungkin, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menuai berkah dalam kehidupannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala secara ta'liq, beliau menyebutkan athar dari Abdullah ibn Aun rahimahullah, Syekh Ahli Al-Basrah. Beliau mengatakan, "Thalathun uhibbuhunna li nafsi wal ikhwani." Ada tiga hal yang aku menyukai, tiga hal itu untuk diriku, demikian pula untuk saudara-saudaraku. Hadhihi sunnah ay yata'allamuha wa yas'alu anha, wa hadha al-Qur'an ay yatafahhamu wa yas'alu an-nasa an wa yad'u an-nasa illa min khair. Yang pertama, kata Abdullah bin Aun rahimahullah, yang beliau senang hal itu ada pada diri beliau, demikian pula kepada ikhwan. Yang pertama adalah sunnah yang hendaknya mereka mempelajarinya dan bertanya kepada para ulama tentangnya. Yang kedua adalah Al-Quranul Karim, hendaknya mereka memahaminya dan bertanya kepada ulama tentangnya. dan mereka meninggalkan manusia kecuali dalam perkara-perkara kebaikan. Apabila seorang perhatikan perkataan Abdullah bin Auf rahimahullah ta'ala ini, lalu kemudian dia mempraktekkan dalam kehidupannya, maka dia akan merasakan keberkahan dalam setiap umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Tiga hal yang beliau senangi untuk beliau sendiri, demikian pula untuk ikhwan yang lainnya, ahlus sunnah, kaum muslimin. Yang pertama, menyibukkan mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mendalaminya, memahaminya. Yang kedua, memahami Al-Quranul Karim, mempelajari cara membaca Al-Quranul Karim dengan bacaan yang benar. Demikian pula mempelajari tafsir dan kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, meninggalkan manusia, tidak bergaul dengan manusia kecuali dalam perkara-perkara kebaikan. Apabila seorang perhatikan ucapan ini dan mengamalkannya, wallahi dia akan meraih kebaikan yang banyak, dan dia akan merasakan waktu berlalu dalam keadaan dia menuai berkah. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, tidak bosan-bosannya para ulama, baik yang dahulu hingga yang sekarang, mereka senantiasa mewasiatkan dan menasihati kaum muslimin untuk menyibukkan diri mereka dengan talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, mendalami Al-Quranul Karim, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan bimbingan para ulama. Inilah kebahagiaan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat seperti ini. Dalam sehari mempelajari sunnah, mempelajari Al-Quran satu ayat atau satu hadis, wallahi tanpa terasa setiap hari seorang mendapatkan faedah dalam keadaan suatu saat dia menjadi seorang yang mubarriz, yang memiliki kekokohan ilmu. Dan jangan putus asa, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, dalam menuntut ilmu tidak ada batasan usia. Jangan sekali-kali seorang mengatakan, wah, sudah saya sudah tua, ini sudah beruban urusan menuntut ilmu untuk generasi setelahnya lah, anak-anak, biar anak-anak saya biayai belajar, mondok di sana, mondok di sini. Adapun saya kayaknya sudah tidak ada harapan. Istilah sebagian orang, sudah bau tanah, sudah mendekati kematian. Akhirnya dia meninggalkan majalisul ilm, meninggalkan untuk duduk di majelis dengan alasan bahwa dia sudah tua, sudah melemah hafalan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan man human la yashba'an. Talibu ilm wa talibu dunya. Dua hal dalam hal semangat seseorang dalam meraih perkara tersebut, ada dua hal di mana seorang tidak akan pernah merasa puas. Yang pertama, penuntut ilmu, talib ilm, orang yang menuntut ilmu. Ilmu ini tiada akhirnya, ilmu ini tidak ada batasnya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau seandainya dia memanfaatkan setiap detik dari usianya untuk mengambil faedah-faedah ilmiah dari kitab-kitab para ulama, dia tidak akan bisa menguasai seluruh ilmu tersebut. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu tidak pernah merasa puas. Terus belajar, terus belajar. Yang kedua, talibu dunia. Orang yang mencari dunia. Seorang mencari dunia, berapapun rezeki yang telah dia dapatkan, tidak akan pernah merasa puas. Law anna li ibni adam wadiyan min dhahabin la ahabba yakuna lahu wadiyan wa la yamla'a fahu illa turab. Kalau seandainya manusia diberi satu lembah seluruhnya berisi emas, maka mereka tidak akan puas, ingin mendapatkan dua lembah lagi. Kalau diberi dua lembah, ingin mencari yang ketiga, dan begitu seterusnya. Tidak ada habisnya. Maka dua hal ini manusia tidak merasakan kepuasan. Maka seorang talib ilm harus terus bersemangat menggali ilmu. Dan ketika saya mengatakan penuntut ilmu, talibul ilm, saya tidak maksudkan bahwa yang dimaksud talibul ilm adalah seorang yang khusus belajar di pesantren, khusus belajar di ma'had. Siapa saja dari kita, ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, dituntut untuk menjadi seorang talibul ilm. Dia sebagai kepala rumah tangga, dia seorang pegawai, dia seorang pencari ma'isyah, dia pun bisa menjadi seorang talibul ilm apabila dia menyempatkan dari waktu. Selain mencari ma'isyah, ada sisa waktu di hari tersebut yang dia bisa mengambil faedah ilmiah, apakah dengan cara duduk di majelis ilmu atau dengan cara membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Yang belum mampu membaca bahasa Arab, maka dengan bahasa Indonesia dari kitab-kitab yang bermanfaat, atau dengan mendengarkan rekaman-rekaman dari kajian-kajian yang bermanfaat. Masya Allah, demikian banyak. Dia bisa menjadi seorang talibul ilm. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dengan aktivitas dunia, namun beliau senantiasa menyempatkan untuk menuntut ilmu. Beliau bergantian dengan salah seorang dari kalangan Ansar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari Umar bin Al-Khattab yang menuntut ilmu langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam, keesokan harinya Al-Ansar yang datang. Kemudian ada waktu di mana mereka berkumpul saling memberi faedah. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, seorang jangan putus asa dari menuntut ilmu. Diriwayatkan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilm wa Fadlih, athar dari Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah. Beliau ditanya, ila mata tatlubul hadith, sampai kapan engkau menuntut ilmu hadith, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Kata beliau, ila al-mamat insyaallah, sampai mati insyaallah ta'ala, sampai mati. Jangan berhenti dari talabul ilm selama Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan hidup di dunia ini. Siapapun kita jangan putus asa, jangan putus semangat. Terus belajar. Terasa berat? Iya, namanya ilmu awalnya terasa berat. Mulai dari awal secara bertahap. Belajar kalimat-kalimat dasar misalnya, belajar bahasa Arab. Jangan malu dengan usia yang sudah tua misalnya untuk mengikuti tingkatan dasar. Hadza baitun, hadza miftahun, hadza qalamun misalnya, dari awal. Tahap demi tahap, tidak terasa, masyaallah ikhwan rahimakumullah. Apalagi lisan kita ini bukan lisan Arabi. Lisan kita ini bukan lisan Arabi. Masing-masing kita dipengaruhi dengan dialek daerahnya. Ya. Kadang-kadang seorang menyebut hadza saja, hasa. Yang lainnya menyebut haja. Sulit. Hadza, haja. Kamu hadza, hasa. Itu awalnya, terus berusaha dilatih. Diluruskan lisan. Belajar sedikit demi sedikit nulis alif, kemudian ba, kemudian ta. Itu tidak terasa, ma'asyiral rahimakumullah. Mungkin pada tahun ini seorang masih bisa dikatakan ilmunya itu masih nol. Tanpa terasa. Tahun yang kedua, tahun yang ketiga dia belajar, masya Allah, bacaan Qur'an sudah bagus, sudah menghafal sekian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan terus mau di belakang, tinggal di ma'had 10 tahun, tapi begitu gitu aja, tidak ada perubahan. Bacaan Al-Fatihahnya juga bahkan tidak berubah. Jangan seperti itu, harus ada perubahan. Semangat. Dan kita punya permisalan dari para ulama ussalaf rahimahumullah bahwa dalam menuntut ilmu tidak ada batas usia. Di antara para ulama ussalaf mereka ada yang menuntut ilmu ketika usia mereka sudah tua, namun mereka semangat memanfaatkan waktu-waktu yang berlalu sehingga mereka menjadi seorang yang kokoh dalam ilmunya. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam Tahdhib al-Tahdhib biografi Salih Ibn Kaysan. Salih Ibn Kaysan rahimahullah, beliau ini termasuk perawi yang paling kokoh dalam meriwayatkan hadis dari Ibn Shihab al-Zuhri rahimahullah ta'ala. Ini Salih Ibn Kaysan. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, ibtada'a bitta'allum wa huwa ibnu sab'ina sanah. Beliau baru mulai menuntut ilmu ketika beliau berusia 70 tahun. Kayaknya belum ada yang 70 tahun di sini. Masih muda-muda masya Allah. 70 tahun baru memulai menuntut ilmu. Menjadi seorang yang kokoh ilmunya. Termasuk perawi yang paling fiqah dalam meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri rahimahullah. Luar biasa. 70 tahun. Istilahnya orang ini tinggal bonus. Umurnya ini tinggal bonusnya saja. Sudah lewat 70 tahun ini. Sudah tinggal menunggu kematian. Tapi subhanallah semangatnya beliau dalam menuntut ilmu menyebabkan beliau mendapatkan berkah dalam kehidupannya. Saya mengingat ada orang tua dahulu di Damaskus. Tua. duduk bersama anak-anak kecil belajar Al-Qur'an Karim. Duduk bersama dengan anak-anak. Ya. Kalau tingkatan kita mungkin orang bilang TK gitu. Duduk sudah tua, sudah beruban. Mungkin usianya mendekati 60-an. Duduk belajar membaca Al-Qur'an Karim. Subhanallah. Jangan malu dalam menuntut ilmu. Seorang yang malu untuk duduk di majelis ilmu, malu disebabkan karena dia merasa rendah duduk bersama dengan orang-orang miskin, wallahi dia tidak akan mendapatkan keberkahan dalam waktunya. Kata Mujahid bin Jabir rahimahullah, la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhi'ib, seorang imam, Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhi'ib, disebutkan biografinya oleh Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah dalam Syiar Alamin Nubala. Beliau menyebutkan, innahu ma talab al-hadith hatta kabir. Wa Muhammad ibn Abdurrahman Nabi Dhi'b ini tidak menuntut ilmu, tidak menuntut ilmu hadith kecuali setelah dia mencapai usia tua. Kecuali setelah dia mencapai usia tua baru menuntut ilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi keberkahan dalam kehidupannya. Seorang ahli nahwu, dan beliau juga seorang ahli qira'ah, yang bernama Al-Kasai, Ali ibn Hamzah Al-Kasai rahimahullah, ahli bahasa beliau ini. Disebutkan dalam kitab Inbahu Ar-Ruwat fi Ambahi An-Nuhat karya Jamaluddin Al-Qifti rahimahullah, beliau mengatakan tentang Al-Kasai ini, innahu ma ta'allama illa wa huwa kabir. Dia tidak memulai belajar kecuali setelah dia tua. Usia tua baru mulai belajar. Dan disebutkan sebab mengapa beliau semangat untuk belajar menuntut ilmu. Suatu ketika beliau ingin datang satu majelis. Datang ke satu majelis. Ketika dia tiba di majelis tersebut, dia kelelahan karena capeknya dia berjalan sampai di majelis itu. Ketika tiba di majelis, dia mengatakan, ayitu, ayitu. Ayitu maksudnya saya lalai, apa, capek, lelah gitu dari perjalanan. Dia kelihatan melakukan perjalanan yang jauh. Akhirnya dia mengatakan ayitu. Maksudnya saya lelah. Maka ditegur oleh yang lainnya. Rupanya yang lain ini ahli nahwu. Mereka mengatakan anta tujalisuna wa anta talhan. Kamu duduk bermajelis dengan kami sementara kamu salah dalam mengucapkan bahasa Arab. Kamu melakukan lahan. In kunta turidu at-ta'ab faqul a'yaitu. Kalau yang kamu maksudkan itu capek, bukan ayitu, tapi katakan a'yaitu. A'yaitu. Wa in kunta turidu inqita'al hila wa tahayyur fil amr faqul ayitu. Tapi kalau yang kamu maksudkan adalah bingung dalam satu permasalahan tidak ada solusi, baru kamu mengatakan ayitu. Kalau ayitu bingung, ada satu problem dia belum mampu memecahkan. Apa problem? Gimana keputusannya? Apa solusinya? Itu disebut ayitu. Tapi kalau lelah, ya karena dia melakukan perjalanan seterusnya. Jangan mengatakan a'yaitu, a'yaitu. Beda alif aja. Semenjak itu semangat dia dalam menuntut ilmu. Gara-gara ditegur masalah ini, kata a'yaitu dia salah, yang benar a'yaitu. Akhirnya dia belajar, terus belajar menjadi seorang yang mubarriz, tokoh dalam ilmu nahwu, syekh, imam. Padahal dia mulai menuntut ilmu di usia beliau yang sudah tua. Demikian pula Abdurrahman Ibn Al-Qasim. Abdurrahman Ibn Al-Qasim rahimahullah, imam dalam madhab Al-Malikiyah, seringkali disebut, dinukil ucapannya ketika meriwayatkan dari Al-Imam Malik rahimahullah, riwayat Ibn Al-Qasim, riwayat Ibn Al-Qasim. Abdurrahman Ibn Al-Qasim ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Tertibul Madarik. Beliau menukil dari Ibn Waddah, kata beliau, sami'a Ibn Al-Qasim anil misriyina wa syamiyin wa ma sami'a illa wa huwa kabir. Beliau mendengarkan ilmu dari ulama Mesir, ulama Syam, dan dia tidak mulai menuntut ilmu kecuali setelah dia dewasa, yakni tua, di usia yang sudah tua baru mulai menuntut ilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi keberkahan dalam umurnya menjadi seorang imam dalam madhab Al-Malikiyah. Seorang yang disebut bernama Abdul Malik bin Qatan Al-Mahri, syekh, termasuk di antara ulama yang datang dari negeri Qairawan, Abdul Malik bin Qatan. Demikian pula di usia tua baru beliau belajar. Disebutkan dalam Imbahur Ruwah bahwa yang menyebabkan beliau menuntut ilmu, beliau punya saudara, saudaranya ini berilmu, alim, namanya Ibrahim. Suatu ketika dia jahil, tidak punya ilmu ketika itu, Abdul Malik ini. Dia masuk ke tempatnya saudaranya Ibrahim. Ketika dia masuk, dia melihat banyak kitab, maktabah. Maka dia pun mengambil satu kitab. Dia ngambil satu kitab. Dia ingin membuka, ingin melihat apa isinya. Ketika dia mau menyentuhnya, dimarahi oleh saudaranya Ibrahim ini. Jangan kamu, dasar bodoh, kamu enggak punya ilmu, jangan megang-megang buku ini. Seperti itulah kira-kira. Dimarahi oleh saudaranya. Mendengar kemarahan saudaranya membangkitkan semangat dia. Akhirnya dia menuntut ilmu, belajar, belajar, belajar, sampai dia mengalahkan Ibrahim menjadi alim, imam dalam bahasa. Sehingga saking alimnya beliau ini, dengan kemasyhuran ilmu yang beliau miliki, Abdul Malik ini, sampai orang mengatakan Ibrahim ini jahil. Yang tadinya Ibrahim mengatakan kepada saudaranya Abdul Malik jahil, akhirnya orang-orang mengatakan adapun Ibrahim ini jahil, saudaranya Abdul Malik masya Allah imam, mengalahkan saudaranya. Subhanallah. Demikian pula salah seorang alim, Salim bin Ayyub Ar-Razi rahimahullah, dan dia dikenal sastrawan. Disebutkan oleh Al-Qifti rahimahullah tentang beliau ini, Salim bin Ayyub, Al-Qifti mengatakan innahu ta'allama ba'da al-arba'in min umrih وكان يحاسب نفسه على الأوقات ولا يترك وقتا يمضي بدون فائدة. Beliau ini Salim menuntut ilmu setelah melampaui usia 40 tahun. Baru mulai belajar, baru mulai menuntut ilmu. Dan beliau selalu memeriksa waktunya, muhasabah. Dan dia tidak menyisakan, membiarkan ada waktu yang dia lewati berlalu begitu saja tanpa faedah. Subhanallah. Di jalan dia mendapatkan faedah, ketika duduk dia mendapatkan faedah. Memanfaatkan waktunya. Subhanallah. Ini namanya barakah fil waqt. Apalagi zaman seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kebanyakan waktu manusia, kalau dulu kitab, sekarang internet. Waktu manusia dalam hal dunia menghabiskan waktunya dalam perkara-perkara yang waliyadzubillah sebagiannya memalingkan seorang dari ibadah kepada Allah, dari mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat semangat para ulama ussalaf dengan usia mereka yang sudah lanjut pun, mereka tidak berhenti dari talabul ilm. Harus ada kesabaran, sabar belajar, sabar duduk di majelis, sabar mencatat faedah-faedah ilmiah. Masyaallah, ikhwan rahimakumullah. Suatu saat nanti antum akan menyesal, kenapa faedah-faedah itu saya enggak catat ya? Sebagian kita hadir, rajin hadir di majelis ilmu, tapi yang hadir badannya. Ustadznya menjelaskan tauhid, pikirannya lari ke pasar, pikirannya lari ke perkara-perkara yang lain. Nah, sebagian kita ada yang serius mendengarkan ta'lim, ya. Tapi begitu selesai pula ilmunya, tidak ada faedah yang bisa dia catat. Selesai ta'lim, ketika ditanya apa faedah tadi pelajaran, wah, ustadznya hebat. Itu aja, ustadznya hebat, ustadznya masya Allah. Tapi kamu apa faedah yang kamu dapatkan? Di kemudian hari antum akan menyesal, kenapa faedah ini di majelis ini saya enggak catat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, manfaatkan waktu. Jangan sia-siakan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sabar duduk bersama dengan para penuntut ilmu. Sabar duduk bersama dengan mereka yang semangat dalam menjalankan sunnah. Jauh dari bid'ah, jauh dari penyimpangan, jauh dari hizbiyah, jauh dari politik, jauh dari perkara-perkara yang menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahf, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawaahu وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi dan petang hari. Jangan engkau berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia, mengharapkan kenikmatan dunia. Akhirnya engkau meninggalkan orang-orang yang menyibukkan diri mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mengikuti hawa nafsunya sehingga urusannya tercerai-berai. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya. Dihinakan oleh Allah azza wa jalla. Jangan kamu ikut-ikut mereka. Kata Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita waqtaka yamdhi wa 'umraka yadhhab wa lam tuntij shay'an mufidan wa lam tajid barakatan fil waqt, fahdhar an yakuna qad adrakaka qawluhu ta'ala, wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Apabila engkau melihat waktumu berlalu begitu saja, enggak ada faedah. Umurmu berlanjut dalam keadaan engkau tidak mendapatkan sesuatu yang memberi faedah dalam kehidupanmu, dan engkau tidak merasakan ada keberkahan dalam waktumu yang berlalu, maka hati-hatilah. Jangan sampai engkau termasuk di antara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina." Jangan engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau mengikuti mereka. Engkau merasakan waktumu berlalu begitu saja, tanpa faedah. Hati-hati, jangan sampai kamu termasuk orang-orang yang dilalaikan kalbunya dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jal menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi taufik, yang diberi keberkahan dalam waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita. Saya kira sampai di sini insyaAllah, semoga memberi faedah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.